Andai kala ku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka masa cemburu. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak berbagi? Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Tapi diriku harus melangkah jauh darimu. Let's go, let's sing it. Salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata antara cinta. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak berbagi? Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata antara cinta. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu? Kasih lagi. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata antara cinta. Karena tak punya emas permata antara cinta. Karena tak punya emas permata antara cinta.